Timotius cia Paulus yor Silas. Ode Paulus yor Silas, sar wait lak laut ke bayah nu dir begi. Desigur bayah nulis tragi. Ode ti desigi, iria matua Yesus ke itman ya Timotius. Timotius nege na nair Yahudi ge, matua Yesus ke, klalamana iria Yunani ge. Ode ribun lan matua Yesus ke ti nulis tragi. Odeh nu ikonium gerbohe. Timotius nege iriai raske. Lemare Paulus bima yor Timotius ma detel gur laut ti garyane. Denje Paulus yatusa Timotius tinange. Mamodi iriahu di maminti lasmerdes anartomolui. Kalireo Timotius nege amana iria Yunanige. Odeh giwa teratusa Timotius tinange makte boinyo. Paulus, Silas, ode Timotius rlautar lola nusare ode nuare. Marlo sutuna Yesus kiwasi nyasoare rorgergerata rera huto Yerusalem ge. Lemare Paulus yorlian derudes raja riribun matua Yesus keti nuso nudesikre. Martoha tunra hutdes. Lemaren jeir mia toa Yesus keti nuso nude sikre wet totoa kek biak biani ni maljagau. Ode seu gia gene irnen mo matua Yesus ke artabal ma ribun sirtoha. Ti nutruas ke Paulus yatos tela hula sogue Yesus uti igi. Lemare Paulus yurlianare rala marbai propinsia siagi. Keski hula sogue mian gek bueta sir. Mage terbaik soti rabir-tabir teras ketiso. Denjer laut tarlola nuso numamin lasmir frigi agi. Ode provinsi Galati agi. Ode giwa teranait atah lasmir misi agi bonyo. Robak marsuari provinsi Bitini agi. Kesyede Yesus kememian gek bueta sir. Mage tersuar baiso. Denjer lami lasmir misi agi. Marbai nua truas ke magiminti namua tage kahage. Orde sewak keboinyo Paulus yatos tela hula sogo Yesus utige. Negir menos propinsi Makedonia geit, maem dirti namua ta sirdasu, ori tento Paulus mabiohe. Amo, mai Makedonia, mansua lugaram. Giot Paulus yatos tela hula sogo Yesus utide spionyo, Aramiso sanaram, madogo arambia provinsi Makedonia ge. Kali arahmia ohe, hula sogu yasu arahmia timia berita-berita rasketi irmia minti sokre. Paulus ya berita-berita rasketi nu Filipi ge. Lema denje aramsia gabal geti nu truaske, maram jitlar timam jorbai nu samotra ge. Ode bol-bol ge bonyo aram jitlar ti huruk mambiay nus Neapolis ke. Ode giwat araminet nus des bonyo aram yor. Ode aram yos jes mambiay nulan Filipi ge. Nunege Roma winare mamaraga nutima raminti. Mah nunege gani ge gimeliti propinsi Makedonia ge. Ode segue na ineda guno arami minti nudes. Giot seminam reske bonyo arambetik toa olholat lorgiak matah nudes. Marambiai sakke kihigi. Kali aram rega no iriahu di narerwa oksirmar sambayan tihula sowe tiwendes. Ode giot araminait bonyo wamfetare dumarwa oksir tiwendes. Denja aram caklumma miestunam yorsir. Ode tiwamfet desikre, wamfet keit. Negiani Lidia, mayos ya nuti atirage. Lidia nege iria lema Yahudi. Keske sembayan ode yoti hula sogwe. Ode geta nam, mageta taisa molmolebuske, nege taisa kesilange. Lema de giwat Lidia itomolutun Paulus itanuk despionyo. Itiebu tula sogelia tuhuge gioralage. Malidia tio Paulus namia jarare. Ode giot aram biapis ia yorwasi sejekra lagi bonyo. Canuk maram je biyo he. Hatni makwe. Kol nyek tiyo hae hoye yanwek to hakitie buti Yesus ke bain. Desike mokuten ma timimin wasik swegye. Ode Lydia liwan aram nini aram yow mambiat mimin tiwasi segye. Ral Paulus yor sila se semet met kekra lagi tihnu Filipi ge. Segwe itbonyo aram biya wen rasam bayan ti desyuruk. Desigo aram minala miyoratu amfet keit. Ode wamfet desige bisa ma hiek tela ana mama nekre. Kalingweskwa gwe iduraga huhu gede. Magyala mwasi lalana re ratot malolge lan tohai. Kali iri re ralguban tisir, tigiwat at desige lyosu ire wat mermur fareti giba ilulgwene. Ode wamfet desige itoto ha Paulus ode aram. Mabioran de biohe. Irne krehula solan lahu ke wasi makariare. Marma marlo setie ohe, kol kia beine ana hula sogwe ya ori haene. Ode segwe na ine wamvet desige biuran gol jes, nini Paulus suhuge kusundwagun. Lemade Paulus yu lagi mas siara wamvet des, matianuk tingwes kwa des de biohe. Kal Yesus Kristus kanige, magaso mambwe tikto hawan fitne. Ode gyala mait bonyo, ngweska dwe sige be tikto hawan fit des. Giyot wan fit des sige wasi lalan de sige rato sok, tela de sige kshirmiana le maratot kubande. Le bade njer gumak Paulus yor silas. Ode hrait deruge bay mlerange, tiram dirmyar sara mer Roma winare. Ode lalan de sikre raga kumit martanuk timela reder bohe. Irjeru nege ir Yahudi nare. Marma marala ororo narnu atu it nyusatne. Kali rajar tela nare dum. Malemak tioha itu et tela gyala montala nekre. Lema de ir Roma wit nyege. Lema bisa matoha wait tela desi kreli. Lema de ribun geram dir. Ode roit salgeti Paulus yor silas dagun. Denje milare raso wait sulatare ma. Rahjer gue trabitare toa tenatare. Ode roban sir. Lema de roban nirjeru desyok sunuk sialik. Makteo rait Paulus yor silas. Maral sirei semit met kekra lagi. Ode raso usku katu semit met desigema ijaga sirma mamak. Juatu suk katu semit met desigi tomolu harit desbionyo. Yal Paulus yor silas. Matyutuk sirti semit met ke wasi kamar titalan lahuk ke. Maktejo yal balak maga gurangi, masyuru law tariti, ode yal rantege ma jalon balak desmiya maljagaw. Kesiriana gie micetak titlan ni, Paulus yor silak sambayan, ode raura marleru hula suguani ge. Ode irsya liga raluk sirdaw ne semitmet kekrala desige, arliga maulut martomolubo. Ode jala mait bonyo, lurwagi aksunuk sialik, Makshirmiya fanderen semit mette sige gyoho hai. Denje lholo taremu mo gimlagat. Ode rante ranal ma radalun irmiya menti semit mette sige kele rosu mait mumu. Gyoat desjau no uskwe khatu semit mette sige biatar. Desgo yatoso hololo tareti semit mette sige gimlagat mumu. Lema de nyay guasi kragye. Mwyal ma yala matjaba huntinange. Kali rega no irraluk sirei semit met kekrala desige rala mumude. Kesye de Paulus biran matjanuk ti de biohe. Hei! Ketem tabuhum tenam gwe! Kali aram ni temtem ne mi minangora! Lema de uswe kato semit met desige yasoma iri re ralda margeti. Ode ilas yugare krala gemayatos Paulus yor silas bonyo. Yam lulur. Ode siagitil tiwait lululunwe. Maktebo nyuske katu semit met desige yor deru gemar beti gem loske. Ode tianuk sirma biohe. Amagwe, musti mokala saima hula sugwe yaori hiadwe. Lemade Paulus yor sila sahrala simarbohe. Kol nyem toha gitie buti Yesuske, desige moana hula sugwe yaori ho. Ode yaori huasim sege kralage dagun. denje Paulus yor Silas de rabrita itie butula soge tunanareti ia yor wasi seje krala des. Si sewah des jago no uske katu semet mit desige yor deruge bati yut nuatare. Makteyo Paulus yor Silas rabaptis uske katu desige yor wasi seje krala giragun. Makteyo yor Paulus de Silas bay wasi segie. Maisosan got wap marah. Ode uswe katu desige yorwasi seje krala desige ramok muga ramarmara sir. Kalir tohak tihula soguede. Ode bolbol gebonyo melaro mawi nari. Rabu guay sulatare maraso sir. Marbatir tanuk te uswe katu semintmet desige marbohe. Mtunika irderu des. Yuat uswe katu desige ito molu nyano desbionyo. Siaur nyano desi Paulus mabiohe. Haret ke asoma tunigae. Denje bisa mambetik tohawen ne mambiabo. Oden bia mamak. Keske Paulus tanuk ti sundat desige mabiohe. Aram nyege iria negara Roma aram. Keske melde sikrelen larugunarawa simtunge. Desigo rasoma roban aram tiribunge kahage. Ode rai taram merlugaram tisemiet metke kralage. Biar maktela desik rele makcio hatnya tak Romawi gedagun. Ode senwege, raso maram biatik toha wende, desiko rahun ikmari bun gegete rey, eh? Lema bisa magol jis. Den biatim lia sutisir, marme sanamus timor mamaradit yaram cioha wende bu. Lema desundat diskre batir lo sutuna Paulus itanuk destimelare. Ode juat mel desik rato mol wohe Paulus yor Silas ir Roma sir daun bonyo. Mel desik ram taut. Denje mel desik rer mama raten toa Paulus yor Silas maget ergera sir. Makte yor orde ruge mar betik toa semet met kekra lagi. Ode raten male mamo ode ruger betik toa nudes. Juat Paulus yor Silas betik toa semet met kekra lagi bonyo. Arbae lidia seige. Desigorana la ror iria matuak Yesus nekretiso. Maderu geral jau irmiatuak desigre ralatare. Maktei bonyo deru gerba.